alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan kembali, itu kita masih pada pembahasan al-islah bainan nas, yaitu mendamaikan orang yang sedang bertikai. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya al-islah bainan nas adalah merupakan perkara yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan kebaikan. Demikian pula akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak disebutkan berapa jumlahnya, yang menunjukkan bahwasanya pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, setelah membawakan ayat dalam surat An-Nisa, "Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Kata beliau, فَأَنْتَ يَا أَخِي الْمُسْلِمُ إِذَا رَأَيْتَ بَيْنَ شَخْصَيْنِ عَدَاوَةً وَبَغْضَاءَ وَكَرَاهَةً فَاحْرِصْ عَلَى أَنْ تَسْعَى بَيْنَهُمَا بِالصُّلْحِ حَتَّى وَلَوْ خَسِرْتَ شَيْئًا مِنْ مَالِكَ. كَذَا بِلْيَوْ مَغَا أَنْكَوْ يَا أَخِي الْمُسْلِمُ صَدَرَكُ سَمُسْلِمُ jika engkau melihat dua orang yang di situ ada adawah, antara dua orang tersebut terdapat adawatan, adanya permusuhan, wabah da'a, demikian pula kebencian, wakarahatan, dan ketidaksukaan antara dua orang tersebut, fahris ala antas'a bainahuma bisulhi, maka hendaknya engkau semangat untuk melakukan as-sulh, itu melakukan perdamaian antara kedua orang yang engkau lihat adanya adawah, wabagda, dan juga karoha. Diusahakan agar mereka bisa kembali lagi berdamai, saling mencintai, dan juga seterusnya. Hatta walau khasirta syai'an min malik, sekalipun kata beliau, engkau itu menghabiskan syai'an min malik, itu sedikit dari hartamu. Itu yang namanya mendamaikan dua orang ataukah lebih, tentunya ini terkadang membutuhkan pengorbanan, waktu, tenaga, dan juga pikiran, bahkan menghabiskan uang yang kita miliki untuk mendamaikan dua saudara kita yang sedang bertikai. Sehingga disampaikan oleh beliau di sini, walau khasirta syai'an min malik, walaupun kata beliau, engkau akan menghabiskan itu, menghilangkan syai'an min malik, yaitu sedikit dari hartamu. Fa'innahu makhlufun alaik, kata beliau, maka harta yang engkau hilangkan tersebut, yang engkau korbankan untuk mendamaikan dua saudaramu yang bertikai, itu makhlufun alaik, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, sungguh kami akan memberikan balasan baginya ajran 'azima. Maka tentunya di antara bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat tersebut, mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberimu ganti, yaitu ganti rugi dari harta yang telah engkau keluarkan untuk mengusahakan perdamaian dua orang saudaramu yang sedang bertikai. Summa i'lam anna sulha yajuzu fihi at-tawriyah. Kemudian kata beliau, summa i'lam, kemudian ketahuilah bahwasanya yang namanya as-sulha, yang namanya perdamaian ataukah usaha mendamaikan dua orang yang sedang bertikai, yajuzu fihi at-tawriyah, maka diperbolehkan padanya at-tawriyah. Apa itu at-tawriyah? Yaitu kata beliau di sini menjelaskan, ay an taqula li syakhsin inna fulanan lam yatakallam fika bi syai'in. Sesungguhnya fulan, itu engkau menyatakan kepada salah satu dari orang yang sedang bertikai tersebut, engkau berusaha untuk mendamaikannya dengan menyatakan kepadanya, inna fulanan lam yatakallam fika bi syai'in. Sesungguhnya si fulan, itu teman yang kau musuhi, yang kau benci dan juga seterusnya, yang kau tidak sukai, si fulan tersebut, lam yatakallam fika bi syai'in. Ini tidak berbicara tentang engkau sedikit pun, yaitu tidak membicarakan kejelekanmu sedikit pun. Si fulan tidak pernah berbicara tentang kejelekanmu sedikit pun. Ataukah menyatakan inna fulanan yuhibbu ahlal khair wa ma asbaha dzalik? Ataukah engkau menyatakan kepadanya, si fulan sebenarnya adalah yuhibbu ahlal khair, mencintai orang-orang yang baik, wa ma asbaha dzalik, dan juga yang semisalnya. Itu engkau artinya mengucapkan ucapan-ucapan yang bisa ditakwil ke sana kemari, seolah-olah kalimat tersebut adalah benar, namun pada dasarnya mungkin kalimat tersebut tidak benar adanya. Namun di sini adalah dalam rangka untuk mengusahakan bahwasanya memahamkan kepada orang yang bertikai tersebut bahwasanya si fulan sebenarnya tidak berbicara, sehingga mendengar ucapan yang seperti ini, temannya yang sedang bermusuhan ini akan kembali. Si fulan mencintai orang-orang yang khair. Aw takun, ataukah engkau menyatakan kepadanya, fulanun yuhibbuka in kunta min ahlil khair wa tudmiru fi nafsika jumlata in kunta min ahlil khair. Kata beliau, atau engkau menyatakan kepada dia, sesungguhnya fulan ini yuhibbuka, mencintai engkau, in kunta min ahlil khair, jika engkau memang termasuk dari orang-orang yang baik. Namun dikatakan oleh beliau, wa tudmiru fi nafsika jumlata in kunta min ahlil khair, yaitu engkau menyembunyikan, artinya tidak melafadzkan jumlah, itu ucapan, in kunta min ahlil khair, jika engkau termasuk dari ahlil khair, itu dari orang-orang yang baik. Artinya yang dilafadzkan oleh engkau, yang diucapkan oleh engkau kepada temanmu, yaitu kepada orang yang hendak engkau usahakan untuk berdamai dengan orang yang sedang bertikai, engkau hanya menyatakan fulan yuhibbuka, si fulan ini sangat cinta kepadamu. Namun engkau menyembunyikan, meniatkan dalam hatimu, yaitu engkau menyatakan jika engkau memang termasuk dari orang-orang yang baik. Gitu. Jika engkau termasuk dari orang yang baik, si fulan sebenarnya cinta kepada engkau. Namun kalimat, jika engkau termasuk dari orang-orang yang baik, ini tidak diucapkan. Hanya menyatakan, fulan yuhibbuka, sesungguhnya si fulan ini cinta kepadamu. Fulan ini tidak berbicara kepadamu. Itu in kunta min ahlil khair. Ini apa yang disebutkan dengan istilah at-tawriyah. Kata beliau, ucapan seperti ini, yaitu dengan menyembunyikan jumlah tadi, in kunta min ahlil khair, li'ajli an takhruja minal kadib. Itu dalam rangka agar engkau ini keluar dari dusta. Itu agar engkau bisa keluar dari apa? Dusta. Itu in kunta min ahlil khair. Tentunya demikian. Tentunya demikian. Kalau engkau menyatakan fulanun yuhibbuka in kunta min ahlil khair, dia akan merasa. Itu orang yang engkau usahakan untuk berdamai akan merasa. Itu akan merasa bahwasanya engkau sedang dikelabuhi. Yaitu si fulan yang hendak diusahakan untuk berdamai ini sedang dikelabuhi. Sehingga engkau menyembunyikan jumlah in kunta min ahlil khair. Sesungguhnya si fulan ini sangat cinta kepadamu. Itu. Artinya apa? Jika engkau termasuk dari orang-orang yang baik, namun disembunyikan. Ini yang namanya apa? Tauriyah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Yang seperti ini tidak dianggap sebagai perbuatan dusta. Itu tidak dianggap sebagai perbuatan dusta. Itu engkau menyatakan misalnya seperti yang dicontohkan oleh beliau, sesungguhnya si fulan ini tidak berbicara tentang kejelekanmu sedikit pun. Itu in kunta min ahlil khair. Tentunya disembunyikan kalimat yang seperti itu. Itu dalam rangka untuk keluar dari kedustaan. Nah, ini apa yang disebut oleh beliau yang diperbolehkan dalam al-islah. Itu misalnya tetangga kita dengan tetangganya ini ribut, maka mungkin bisa menempuh cara yang seperti ini. Atau cara-cara yang lain yang jelas, kedua tetangga kita ini bisa untuk didamaikan. Ataukah suami istri sedang bertikai, tidak mengapa untuk kita menyatakan kepada suaminya, sesungguhnya istrimu ini sangat cinta kepada engkau. Itu jika engkau termasuk dari orang yang baik. Itu supaya dia mau menerima. Dan seterusnya dari perkara-perkara jika terjadi pada dua orang ataukah lebih perdebatan ataukah permusuhan, maka ini bisa ditempuh seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa qala Allahu 'azza wa jalla, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini masih dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya, diperintahkannya untuk melakukan islah bainan nas. Kata beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in imra'atun, dan jika seorang istri, khafat min ba'liha, khawatir adanya nusuz dari suaminya, itu nusuz sifat durhaka, tidak mau ngurusi istrinya, ataukah mau menceraikan istrinya, aw i'radan, ataukah sikap acuh tak acuh dari suaminya, jika seorang wanita merasakan yang seperti ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha, maka tidak mengapa untuk keduanya, ay yusliha bainahuma sulha, itu untuk mengusahakan perdamaian, itu tidak mengapa. Wasulhu khair, dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan yang namanya al-sulhu, yang namanya perdamaian, ini adalah khair, lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya perdamaian itu adalah merupakan kebaikan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa tadi. Dalam surat An-Nisa yang telah disebutkan oleh beliau sebelumnya, yaitu la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan apa yang mereka bisik-bisikan itu, yang diperbincangkan oleh mereka, kecuali orang-orang yang memerintahkan untuk sedekah, memerintahkan ma'ruf dan juga islah bainan nas. Ataukah yang terakhir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memerintahkan untuk islah bainan nas, yaitu mendamaikan manusia yang sedang bertikai. Oleh karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan wasulhu khair, dan yang namanya perdamaian, mendamaikan orang yang sedang bertikai bermusuhan, itu tentunya lebih baik, yaitu akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasulhu khair, di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadhihi jumlatun 'amatun. Ini adalah merupakan jumlah, yaitu kalimat yang 'amah, jumlah yang umum, yaitu kalimat yang umum sifatnya, yaitu wasulhu khair, ini sifatnya adalah umum. Yaitu kata beliau, fi jami'il umur, pada seluruh perkara. Artinya yang namanya perdamaian, ini bisa dilakukan pada seluruh perkara. Mungkin perkara rumah tangga, mungkin perkara bertetangga, ataukah perkara pertemanan dan juga yang lainnya. Perkara bisnis dan juga yang lainnya. Karena yang namanya manusia, ini makhluk sosial, yang akan berinteraksi dengan yang lainnya. Yang tidak mungkin, tidak akan terjadi perkara-perkara yang tidak disukai. Itu mesti akan terjadi perkara-perkara yang itu tidak disukai oleh dirinya ataukah temannya, sehingga ini mengakibatkan percekcokan, pertikaian, permusuhan dan juga yang lainnya. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasulhu khair, dan yang namanya perdamaian itu adalah lebih baik, itu fi jami'il umur, pada seluruh perkara. Itu perkara-perkara yang diantaranya telah disebutkan tadi. Kemudian kata beliau, Thumma qala ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman setelahnya. Setelah menyatakan wassulhu khair wa uhdiratil anfusus suh. Dan jiwa itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, uhdirat. Yaitu ditabiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memiliki sifat as-suh. Yaitu bakhil. Yang namanya jiwa ini sangat bakhil, sangat pelit. Yaitu sangat pelit. Ini namanya tabiat manusia yang ditabiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya jiwa itu ditabiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu as-suh, memiliki sifat as-suh, itu pelit. Kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan menyatakan wa uhdiratil anfusus suh. Ini kata beliau, isyaratun ila annal insana yanbaghi lahu indal islahi ayyatanazala amma fi nafsih. Ini adalah merupakan isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya seseorang sepantasnya bagi dia ketika al-islah, itu ketika terjadinya perdamaian, hendaknya dia ayatanazal amma fi nafsih. Itu ayatanazal amma fi nafsih. Itu tanazul untuk merendahkan dirinya. Itu untuk mengalah amma fi nafsih dari apa-apa yang ada pada dirinya. Itu artinya dia menundukkan dirinya sendiri. Jangan sampai dia mengikuti jiwanya. Yang jiwanya tadi telah dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Telah ditabiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memiliki sifat as-suh. Itu bakhil. Tidak mau kalau didamaikan oleh orang lain. Tidak mau. Penginnya menang sendiri. Penginnya yang lainnya kalah di bawahnya. Maka dikatakan oleh beliau di sini. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uhdiratil anfusus-suh. Dan bahwasanya jiwa itu memiliki sifat as-suh ditabiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah merupakan isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi setiap orang yang sedang bertikai, hendaknya dia mengalah dari tuntutan-tuntutan jiwanya. Jangan sampai dia mengikuti tuntutan-tuntutan atau keinginan jiwanya, menuntut haknya secara sempurna, kemudian dia tidak mau untuk memberikan hak saudaranya secara sempurna. Ini tabiat manusia. Sehingga di sini dikatakan oleh beliau untuk dia tanazul mengalah, wa alla yatba'a nafsahu, dan dia jangan sampai mengikuti jiwanya yang jiwanya ini telah ditabiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat as-suh tadi. Kenapa? Li'annahu idza taba'a nafsahu fa innan nafsa sahihatun. Karena kalau dia mengikuti jiwanya, maka sesungguhnya jiwanya ini adalah sahihatun, merupakan jiwa yang pelit yang ditabiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memiliki sifat bakhil tadi. Yaitu. Bagaimana gambarannya? Sifat yang bakhil tadi, yaitu kata beliau di sini menjelaskan, rubbama yuridul insanu ayya'khuda bihaqqihi kamilan. Terkadang seseorang, dia menginginkan untuk mengambil haknya secara sempurna. Misalnya terjadi pertikaian dalam masalah jual beli. Antara penjual dengan pembeli, ataukah antara satu bos dengan bos yang lainnya, kemudian dia bertikai, mempermasalahkan bisnisannya, maka yang satu menginginkan untuk haknya dipenuhi, yang satunya tidak mau untuk memenuhi hak saudaranya. Dan sama-sama seperti itu, menuntut untuk haknya dipenuhi. Ini namanya yatba' nafsahu, mengikuti hawa nafsunya. Kalau seperti itu, tentunya tidak akan terjadi yang namanya al-islah. Karena yang namanya islah, ini harus salah satunya mengalah. Salah satunya harus apa? Mengalah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Atau seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di sini. Sehingga kata beliau, rubbama yuridul insanu ayya'khuda bihaqqihi kamilan. Terkadang seseorang ingin mengambil haknya secara sempurna. Wa idha aradal insanu ayya'khuda bihaqqihi kamilan. Fa inna sulha yata'azzar, kata beliau, kalau seseorang tentunya ingin mengambil haknya secara sempurna, maka yang namanya perdamaian itu yata'azzar, tidak akan terjadi. Yata'azzar itu muta'azzir, terhalangi, tidak akan terjadi yang namanya islah. Yang satu menuntut untuk sempurna, yang satu juga menginginkan seperti itu, maka tidak ada yang mengalah, maka yang namanya as-sulha tidak akan terjadi, kata beliau. Li'annaka idza aradta an ta'khudha bihaqqika kamilan wa arada sahibuka ay ya'khudha bihaqqihi kamilan lam yakun islahan. Kata beliau ditegaskan kembali, Karena sesungguhnya engkau, jika menginginkan untuk mengambil hakmu secara sempurna dari saudaramu, dan saudaramu juga menginginkan untuk mengambil haknya secara sempurna, lam yakun islahan, maka tidak akan terjadi yang namanya islah. Sehingga firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi wa uhdiratil anfusus suh, dan yang namanya jiwa itu ditabiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat pelit, bakhil, ini isyarat agar manusia ketika bertikai dan didamaikan, ini untuk tidak mengikuti jiwanya, untuk menundukkan jiwanya, untuk dia tanazul terhadap saudaranya, tidak menuntut haknya secara sempurna, dan justru memberikan hak saudaranya ini yang lebih sempurna. Ini baru akan terjadi yang namanya apa? Islah. Baru akan terjadi yang namanya islah seperti yang diinginkan oleh syariat yang mulia ini ketika terjadi pertikaian antara dua orang. Kata beliau selanjutnya, lakin idza tanazala kullu wahidin minkuma kama yuridu wa ghalaba suhha nafsihi fa innahu yahsulu al-khairu wa yahsulu as-sulhu. Kata beliau, akan tetapi jika masing-masing dari dua orang yang bertiga tersebut itu kullu wahidin, masing-masingnya itu tanazal, itu tanazal, itu tanazul, mau melakukan tanazul, mau mengalah, kama yuridu, sebagaimana yang dia inginkan, dan dia mengalahkan suhha nafsihi, dan dia mengalahkan suhha nafsihi, itu sifat bakhil yang ada pada dirinya, fa innahu yahsulu al khairu wa yahsulu as-sulhu, maka yang namanya kebaikan ini akan terjadi, dan juga yang namanya as-sulhu, itu perdamaian, itu pun akan terjadi dengan mudah. Ini tentunya demikian. Kalau salah satunya ataukah keduanya masing-masingnya ini mengalah, sudah saya maafkan, sudah saya tidak mau mengambil haknya itu, lupakan saja, dan seterusnya misalnya, maka tentunya akan mudah untuk didamaikan. Kata beliau selanjutnya, wa hadza huwal fa'idatu min qawlihi ta'ala wa uhdiratil anfusus suh ba'da qawlihi was-sulhu khair. Ini adalah faedah dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang bermunyi tadi, wa uhdiratil anfusus suh, setelah firman Allah subhanahu wa ta'ala was-sulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik, namun diingatkanlah Allah subhanahu wa ta'ala wa uhdiratil anfusus suh, dan yang namanya jiwa itu ditabiatkanlah Allah subhanahu wa ta'ala untuk memiliki sifat as-suh, itu isyarat agar mereka mau mengalah kepada saudaranya indal islah, ketika terjadi perdamaian. Wa qala ta'ala, kemudian yang berikutnya firman Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan dalil disyariatkannya untuk melakukan perdamaian. Kata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-9, wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma, dan jika ada dua kelompok dari kaum mukminin iktatalu, yaitu bertikai berperang, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin yang lainnya yang melihat adanya dua kelompok dari kaum muslimin yang sedang bertikai, yang sedang berperang, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fa aslihu bainahuma, hendaknya kalian mendamaikan dua kelompok kaum muslimin tersebut yang sedang bertikai. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kaum muslimin yang lainnya yang melihat adanya dua kelompok kaum mukminin yang sedang bertikai, untuk mereka mengusahakan al-islah bainahuma, itu perdamaian antara keduanya. Ini menunjukkan bahwa yang namanya islah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata beliau di sini menyatakan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa'amara Allahu 'azza wa jalla bil islahi bainal mutaqatilaini minal mu'minin. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk melakukan islah antara dua kelompok kaum muslimin, kaum mukminin yang sedang bertikai, yaitu yang sedang berperang. Ini diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya seperti yang dinyatakan oleh para ulama yang lainnya, kalau saja yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah dua orang yang sedang bertikai, maka tentunya yang jumlahnya lebih dari dua itu mimbabi aula. Yang jumlahnya dari lebih dari dua itu lebih-lebih untuk didamaikan, kata para ulama seperti Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menyatakan yang seperti ini. Kata beliau selanjutnya, Al-muhimmu annal islaha kullahu khairun. Maka yang penting adalah, kata beliau, yang namanya islah, perdamaian, itu seluruhnya adalah khairun, lebih baik. Seperti yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wasulhu khair. Dan yang namanya perdamaian adalah lebih baik. Itu fi jami'il umur, pada seluruh perkara. Maka berdasarkan hal ini, kata beliau, fa'alaika ya akhil muslim, idza ra'aita shakhsayni mutanazi'aini, mutabaghidaini, muta'adiyaini, an tusliha bainahuma litanalal khairal katsira wabtaghi fi dhalika wajhallah wa islah ibadillah hatta yahsul laka al khairul katsir. Kata beliau, maka wajib bagi engkau wahai saudaraku semuslim, jika engkau melihat adanya dua orang yang mutanazi'aini, itu tanazu, sedang bertikai, mutabaghidaini, itu saling tabaghud, saling membenci, muta'adiyaini, keduanya saling memusuhi, maka wajib bagi engkau antusliha bainahuma, untuk mengusahakan perdamaian antara dua muslim tadi. Apa tujuannya? Litanalal khairal katsir, supaya engkau bisa meraih kebaikan yang sangat banyak. Itu kebaikan yang sangat banyak yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yabtaghi wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, itu melakukan perdamaian dan juga yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kami akan memberinya ajran 'azima, pahala yang sangat besar, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa abtaghi fi dhalika wajhallah, dan hendaknya engkau mencari pada amalanmu tersebut, itu usahamu untuk mendamaikan dua saudaramu yang sedang bertikai, yaitu wajhallah wa islaha ibadillah, berharap untuk mendapatkan wajhallah, itu wajah Allah subhanahu wa ta'ala, itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga perdamaian di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yahsul lakal khairul katsir, sehingga engkau akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa yang melakukan hal itu dalam rangka untuk mencari keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kami akan memberikan kepadanya pahala yang sangat besar, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pahala yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang sangat besar yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. As'alullaha ayyaj'alani wa iyyakum minal muslihin atau minas salihin wal muslihin. Aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan aku dan juga kalian termasuk dari orang-orang yang salihin dan juga al-muslihin, orang-orang yang saleh dan juga orang-orang yang al-muslihin, itu orang-orang yang memperbaiki, mendamaikan dan juga seterusnya. Ini akhir dari pembahasan al-islah bainan nas. Maka yang berikutnya kita masuk kepada jenis akhlak yang lain yang disebutkan oleh beliau di sini, yaitu kata beliau, al-haya'u wa fadluhu wal hathu 'ala at-takhalluqi bihi. Yang berikutnya dari sekian makarimul akhlak, akhlak yang terpuji adalah al-haya'u, itu rasa malu. Wa fadluhu, keutamaan dari rasa malu itu sendiri, wal hathu 'ala takhalluqi bihi, dan juga anjuran, hasungan untuk berakhlak dengan akhlak tadi, itu akhlak al-malu, itu apa, al-haya, itu rasa malu. Yang disebutkan oleh beliau di sini, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau kita perhatikan dari sarahnya, maka sebenarnya ini adalah tidak jauh dari sarah beliau terhadap Riyadhus Shalihin, yaitu pada bab ini, yaitu di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bab ini itu pada pembahasan yang lain, itu Kitabul Adab, itu kitab adab. Kemudian disebutkan oleh beliau di antara adab-adab yang dimiliki oleh seorang muslim adalah al-haya, itu rasa malu. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan sekian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah ayat-ayat yang disebutkan oleh beliau. Hadis ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menyebutkan dalil-dalil yang telah disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata beliau, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansari wa huwa ya'idu akhahu fil haya. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seseorang dari kalangan Ansar, dari suku Ansar, yang dalam kondisi laki-laki tersebut yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Ibnu Umar wa huwa ya'idu akhahu fil haya. Dia itu dalam kondisi sedang ya'idu, itu memberikan mau'idhah, memberikan wejangan nasihat kepada saudaranya fil haya'i, dikarenakan sifat malu yang dimiliki oleh orang tadi. Itu sebagaimana disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam sarahnya, bahwasanya laki-laki yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar yang dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan sedang ya'idu akhahu, sedang memberikan mau'idhah kepada saudaranya, yaitu dia disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari namun dalam kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu disebutkan dengan lafaz yu'atibu akhahu, yaitu yu'atib, yaitu yu'atib artinya mencela saudaranya, yaitu mencela saudaranya karena saudaranya ini memiliki sifat apa? Malu. Dia menyatakan kepada saudaranya, innaka la tastahi, sungguh engkau ini sangat pemalu, itu sangat pemalu. Seolah-olah laki-laki tersebut, itu saudaranya yang menyatakan kepada saudaranya tadi ini, dia menyatakan seolah-olah kepada saudaranya, hatta adarraka al-haya'u, sampai rasa malu tersebut ini memudaratkanmu. Itu memudaratkan apa? Pemiliknya, itu yang memiliki sifat malu tersebut, sehingga dinasihati oleh saudaranya ini supaya tidak malu. Nah, ini. Maka ketika Nabi SAW melewati laki-laki tadi, jadi sahabat Ansar yang sedang menasihati saudaranya dikarenakan rasa malu, sifat pemalu yang ada pada dirinya, faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda kepada laki-laki tadi yang sedang ya'idu akhahu, da'hu fa innal haya'a minal iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan dia, itu biarkan laki-laki tadi yang kau nasihati, fa innal haya'a minal iman, karena sesungguhnya rasa malu itu termasuk dari bagian iman, itu rasa malu. Tentunya rasa malu sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama, itu rasa malu kepada manusia dan juga rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu rasa malu yang dimiliki oleh seseorang. Malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali tentunya. Kemudian malu kepada manusia. Malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu kalau seseorang memiliki rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memiliki rasa malu. Dia malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu rasa malu yang membawa seseorang untuk meninggalkan perkara-perkara yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan membawa seseorang untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rasa malu yang dikatakan oleh Nabi SAW. فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ. Maka sesungguhnya rasa malu itu termasuk dari bagian iman. Tentunya demikian, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini termasuk dari bagian apa? Iman. Demikian pula rasa malu kepada manusia, yaitu rasa malu yang jika dia mengerjakan sesuatu, manusia ini menganggap bahwasanya itu adalah merupakan perkara yang tidak baik. Merupakan perkara yang tidak baik. Sehingga dia tidak akan mengerjakannya. Artinya, dia akan meninggalkan perkara-perkara yang mengurangi ataukah mencacati muru'ahnya dia. Ini namanya rasa malu. Dia meninggalkan perkara-perkara tersebut karena rasa malu kepada manusia. Ini pun termasuk dari bagian apa? Iman. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'hu fa innal haya'a minal iman. Biarkan dia, tinggalkan dia karena rasa malu itu termasuk dari bagian keimanan. Itu rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga rasa malu kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dikatakan oleh beliau, muttafaqun alaiha. Itu riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa an Imran ibn Husayn radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Imran ibn Husayn radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Yang namanya rasa madu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah datang kecuali dengan membawa kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu rasa madu mesti akan datang dengan membawa apa? Kebaikan, karena termasuk dari bagian iman. Itu rasa malu kepada manusia sehingga dia tidak akan mengerjakan perkara-perkara yang akan mengurangi muru'ahnya dia, yang akan menurunkan muru'ahnya dia. Rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan mendorong dirinya untuk senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak akan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Yang namanya rasa malu ini tidaklah datang kecuali dengan membawa kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin li muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-haya'u khairun kulluhu, au qala al-haya'u kulluhu khairun. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim beliau bersabda, yang namanya rasa malu itu adalah khairun kulluhu, itu kebaikan seluruhnya. Ataukah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u kulluhu khairun, yang namanya rasa malu seluruhnya itu adalah kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin al-muadzin yuadzin. Selanjutkan sedikit. Ini dalil-dalil yang telah disebutkan oleh beliau untuk pembahasan al-haya, dan masih ada dalil-dalil yang lain yang belum disebutkan oleh beliau, yaitu nanti akan disebutkan pada sela-sela pembahasannya. Kata beliau selanjutnya, al-adabu, sementara al-adab ini yang kita isyaratkan tadi, bahwasanya ini tidak jauh dari syarah Riyadhus Shalihin, karena beliau sedang mensyarah Kitabul Adab, itu kitab al-adab, sehingga beliau di sini menyebutkan al-adab itu. Padahal dalam judul kitab yang ada pada kita, beliau tidak menyebutkan dengan judul al-adab. Kata beliau, al-adabu al-akhlaqul lati yata'addabu biha al-insanu. Yang namanya adab adalah merupakan akhlak-akhlak yang seseorang itu beradab dengannya. Namanya adab, itu adab adalah merupakan perangai-perangai, khoslah-khoslah yang dengannya manusia itu berperangai, itu berakhlak. Walahu anwa'un katsiratun, dan ini adab anwa'un katsiratun, memiliki sekian banyak, itu sekian banyak macam-macam dari adab. Minha al-karam, di antara bentuk adab adalah al-karam, itu seseorang bersikap al-karam, itu dermawan. Wasyaja'ah, pemberani. Wattayyibun nafsi, itu bagus jiwanya. Wansirahu sadri, lapang dadanya. Watalaqatul wajhi, itu berseri-seri mukanya. Wa ghairu dzalika katsirun, dan selain daripada itu, ini sangat banyak, kata beliau. Ini hanya sebagian saja yang disebutkan oleh beliau. Sehingga dalam kitabnya Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan sekian dari macam-macam adab. Fal adabu ibaratun an akhlaqin yatakhallaqu biha al-insanu yumdahu 'alaiha. Maka berarti yang namanya adab adalah merupakan sebuah ungkapan dari akhlak, itu perangai yang manusia itu berakhlak dengannya, dan manusia tersebut yumdahu 'alaiha, akan dipuji ketika berakhlak di atas akhlak tadi. Ini namanya adab, itu seorang memiliki perangai apa saja, itu perangai-perangai yang baik yang dengannya seseorang ini akan dipuji. Wa minha al-haya'u, dan di antara sekian adab yang dimiliki oleh seseorang ataukah yang seseorang itu berakhlak dengannya adalah al-haya', itu rasa malu. Itu baru beliau akan masuk kepada pembahasan al-haya' dan juga keutamaan dari sifat rasa malu tersebut. Beliau menjelaskan di sini, wal haya'u sifatun fin nafsi tahmilul insana ala fi'li ma yajmulu wa yazinu wa tarki ma yadnasu wa yashinu. Yang namanya rasa malu, itu sifat pemalu, rasa malu adalah merupakan sifat yang ada pada jiwa seseorang, yang ada dalam hati seseorang, yang ada dalam jiwa seseorang, yang tahmilul insana, yang akan membawa seseorang, yang akan mendorong seseorang, ala fi'li ma yajmulu wa yazin, itu untuk melakukan perkara-perkara yang yajmul, itu perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang bagus, wa yazinu, itu perkara-perkara yang zain, itu perkara-perkara yang baik. Ini namanya sifat al-haya. Demikian pula akan mendorong seseorang selain untuk melakukan perkara-perkara yang baik, juga akan mendorong wa tarki ma yadnasu wa yasinu, akan mendorong untuk meninggalkan perkara-perkara yang yadnas, yaitu danas, yang merupakan perkara-perkara yang kotor, dan juga perkara-perkara yang yasinu, itu perkara-perkara yang jelek, yaitu semakna dengan yadnas, itu dekat maknanya. Ini sifat malu, itu sifat malu, itu sifat pemalu. Ini mendorong seseorang akan melakukan perkara-perkara yang baik dan juga akan meninggalkan perkara-perkara yang jelek. Baik rasa malu tersebut adalah rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataukah rasa malu kepada manusia, seperti yang disebutkan oleh beliau, yaitu kata beliau selanjutnya, fatajiduhu idza fa'ala syai'an yukhaliful muru'ata istahya minan nas. Engkau akan mendapati orang yang memiliki sifat malu jika dia mengerjakan sesuatu yang yukhaliful muru'ah, yaitu yang menyelisihi muru'ahnya, itu yang menyelisihi apa? Muru'ah yang dia miliki, itu bertentangan dengan muru'ahnya, akan mengurangi muru'ahnya, istahya minan nas, dia akan malu kepada manusia. Itu kalau mengerjakan sesuatu yang bisa mengurangi muru'ahnya dia, dia akan memiliki rasa malu kepada manusia. Memang dia memiliki sifat pemalu, sehingga seperti ini. Wa idza fa'ala syai'an muharraman istahya minallahi azza wa jalla. Kalau tadi adalah malu kepada manusia, sehingga dia akan meninggalkan perkara-perkara yang akan menurunkan muru'ahnya. Ataukah dia akan malu jika mengerjakan perkara-perkara yang menyelisih muru'ahnya. Yang kedua adalah rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan oleh beliau, wa idza fa'ala syai'an muharraman istahya minallahi azza wa jalla. Dan jika dia mengerjakan sesuatu yang muharram, itu perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya perkara yang diharamkan ini sangat banyak. Ketika dia mengerjakan perkara yang seperti itu, istahya minallahi azza wa jalla, dia akan merasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa malu. Wa idza taraka wajiban istahya minallah. Dan jika dia meninggalkan perkara yang wajib, dia pun akan merasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang memiliki sifat malu. Memiliki rasa malu. Jika dia mengerjakan perkara-perkara yang muharram, dia akan malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kalau meninggalkan perkara-perkara yang wajib, ini pun akan malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti sebaliknya, kalau seseorang tidak memiliki rasa malu, baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataukah kepada manusia, dia tidak akan peduli perkara-perkara yang demikian. Dia akan mengerjakan perkara-perkara walaupun perkara tersebut akan menurunkan muru'ahnya, akan menjelekkan muru'ahnya. Ataukah dia ketika melakukan perkara-perkara yang muharram, dia tidak memiliki rasa malu sedikit pun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia akan bangga mengerjakan perkara-perkara tersebut. Meninggalkan perkara yang wajib, tidak memiliki rasa malu sedikit pun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza taraka ma yanbaghi fi'luhu istahya minan nas. Dan jika dia mengerjakan ataukah meninggalkan perkara yang seharusnya dia kerjakan, dia pun akan malu kepada manusia. Ini masih terkait dengan manusia. Itu. Meninggalkan perkara yang seharusnya dia kerjakan ataukah sepantasnya untuk dia kerjakan, ternyata dia tidak kerjakan. Maka dia akan malu kepada manusia. Ini pun merupakan ciri-ciri orang yang pemalu. Seperti ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, yaitu intinya bahwasanya rasa malu yang dimiliki oleh seseorang, baik rasa malu kepada manusia ataukah rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan mendorongnya, menghasung dia untuk senantiasa mengerjakan perkara-perkara yang tidak akan mengurangi muru'ahnya jika terkait dengan manusia, tidak akan melakukan perkara-perkara yang muharram jika terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dia akan senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah yang namanya rasa malu seperti yang sudah disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas tadi, malu itu adalah merupakan bagian dari iman, merupakan bagian dari iman. Sehingga kata beliau, fal haya'u minal iman, maka haya sebagaimana yang telah disebutkan oleh beliau di atas tadi, ini termasuk dari bagian keimanan. Wa li hadza dzakara Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama marra bi rajulin minal ansari ya'idu akhahu fil haya'i yani annahu yahuthuhu alaihi wa yuraghibuhu fi fa bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna al-haya'a minal iman. Oleh karena itulah kata beliau, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melewati seseorang dari suku Ansar yang sedang menasihati saudaranya terkait dengan sifat malu yang dimiliki oleh saudaranya, yaitu artinya yahussuhu, mendorong dia untuk memiliki rasa malu dan juga menterhib. Ini diantara salah satu penafsiran para ulama, dan ini yang paling banyak seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Namun yang aula kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu ditafsirkan, diterjemahkan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, yaitu dalam lafaz yang lainnya, yu'atibu akhahu, yaitu laki-laki tadi yu'atib, itu mencela saudaranya karena memiliki rasa malu. Fabayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika saudara tersebut menyatakan sesungguhnya engkau ini sangat pemalu, sungguh engkau sangat pemalu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya rasa malu itu termasuk dari bagian iman. Da'hu fa innal haya'a minal iman. Biarkan dia, tinggalkan dia, karena rasa malu yang dimiliki oleh saudaramu itu termasuk dari bagian iman. Ini tentunya demikian, karena rasa malu yang dimiliki oleh seseorang akan senantiasa mengerem seseorang untuk melakukan perkara-perkara yang mungkin mengurangi muruahnya jika terkait dengan manusia, akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala jika mengerjakan perkara-perkara yang muharram jika rasa malunya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kita pelajari. Adapun dalil yang lainnya atau kepembahasan yang tersisa, fa insyaallah kita akan ambil pada kesempatan yang mendatang bidnillah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.